Terlampau sering kau buang air mataku. Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku. Tak banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku sesuka kelakuanmu. Ku bukan manusia yang tidak berpikir. Berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Amat sering kau membuat patah hatiku. Kau datang padanya, tak pernah ku tahu. Kau tinggalkan aku saat ku butuhkanmu. Cinta tak begini. Lama ku tahu, tetapi ku lemah karena cintaku padamu. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta sejati di hidupku. Oh, oh, oh, oh, oh. Jika cinta padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Mungkin kau bukan cinta sejati di hidupku. Jika cinta dia, coba mengerti. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti. Kau bukan cinta sejati diri.